نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين معاشر المسلمين جماعة صلاة الجمعة رحمكم الله bersyukur kita kepada Allah Jalla Jalalu yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita, diantaranya nikmat iman, nikmat Islam, dan juga sangat pentingnya nikmat sehat walafiat. Yang berkat nikmat-nikmat itu, alhamdulillah wa syukurillah, kita telah menjalankan satu kewajiban seorang mukmin, yaitu menjalankan amalan-amalan ibadah di bulan suci Ramadan. Tentunya kita berharap dan berdoa agar kiranya Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal kita. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kehadiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan insyaallah kepada kita juga selaku pengikutnya yang senantiasa istiqomah terhadap dinul Islam. Ma'asyiral muslimin, arsyadakumullah. Adapun judul tema pada siang hari ini adalah jangan menjadi muslim yang musiman. Jangan menjadi muslim yang musiman. Sebagaimana kita telah maklum bahwasannya pada hari ini kita sudah berada pada tanggal 3 Sawal 1437 Hijriah. Itu artinya bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan di mana seorang hamba dijauhkan dari siksa api neraka oleh Allah Jalla Jalaluhu telah berlalu, telah meninggalkan kita. Oleh karena itu, hendaklah setiap diri-diri kita untuk senantiasa bermuhasabah, berintrospeksi diri kita masing-masing. Amalan apakah yang telah kita kerjakan pada bulan Ramadan tersebut? Apakah faedah dan buah yang telah kita petik pada bulan Ramadan tersebut? dan apa pengaruh bulan Ramadan terhadap diri kita, terhadap perilaku akhlak kita. Ma'asyiral muslimin arsalakumullah. Oleh karena itu, senantiasa kita berharap dan berdoa kepada Allah Jalla Jalaluhu agar kiranya amalan kita selama di bulan Ramadan diterima di sisinya. Dan kita berharap dan berdoa agar supaya Allah menjadikan kita insan-insan yang bertakwa kepadanya. Karena hanyalah orang-orang yang bertakwa yang amal-amalnya akan Allah terima. Au kama qala ta'ala, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Jalla Jalaluhu hanya menerima amal-amal dari orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin arsadakumullah. As-Sibli pernah ditanya, bulan manakah yang lebih utama? Bulan manakah yang lebih utama? Apakah bulan Rajab atau Sya'ban? Maka beliau menjawab, jadilah Rabbaniyin. Jadilah Rabbaniyin. Janganlah kalian menjadi Sya'baniyin. Maksudnya adalah jadilah hamba Allah yang senantiasa terus-menerus beribadah. Di bulan-bulan lainnya, di dalam setahun. Dan janganlah kalian beribadah hanya di bulan Sya'ban saja. Kemudian kami juga dapat mengatakan, jadilah Rabbaniyin. Janganlah kalian menjadi Ramadaniyin. Maksudnya adalah beribadahlah kalian secara kontinu, secara ajak, secara terus-menerus. Sepanjang tahun, sepanjang bulan, dan janganlah kalian beribadah hanya di bulan Ramadan saja. Sehingga ketika ada seorang muslim yang beribadahnya hanya di bulan Ramadan saja, itu artinya kalian menjadi muslim-muslim yang musiman. Ketika muslim beribadah telah hilang, telah pergi meninggalkan kita, maka kosong kembali masjid-masjid kita. Yang tadinya kita rajin sholat berjamaah 5 waktu. Dan kembali kita sholat di rumah saja. Ma'asyara muslimin arsadakumullah. Sebagian orang bijak mengatakan, kata mereka, min sawabil hasanati al hasanatu ba'daha. Kemudian wa min uqubati sayyati al sayyati ba'daha. Artinya adalah di antara balasan amalan kebaikan adalah amalan kebaikan sesudahnya. Dan sebaliknya, hukuman bagi amalan buruk, amalan yang jelek adalah amalan yang buruk setelahnya. Itu artinya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan pada bulan Ramadan kemarin dan amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan memudahkan orang itu untuk melakukan kebaikan-kebaikan pada bulan selanjutnya. Dan sebaliknya, manakala amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan sulit kita melakukan kebaikan-kebaikan di luar dari bulan Ramadan. Oleh karena itu, kita bisa mengukur sejauh mana amal-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejauh mana kita melakukan amalan ataupun pelajaran-pelajaran yang kita telah dapat di bulan Ramadan, kita amalkan di bulan Syawal dan di bulan-bulan setelahnya. Kalau di bulan Ramadan kita rajin berqiyamul lail, ketika amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mudahkan kita melakukan qiyamul lail di bulan-bulan selain bulan Ramadan. Ketika amalan tadarus kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memudahkan kita untuk senantiasa bertadarus, bertilawatil Quran di luar dari bulan-bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin arsadakumullah. Demikian pula ketika amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, saum kita di siang hari di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mudahkan kita melakukan saum-saum sunnah di luar dari bulan-bulan Ramadan. Hadirin sekalian, sebagai contoh adalah saum sunnah pada hari Senin dan Kamis, sebagaimana Rasulullah SAW senantiasa mengerjakan saum Senin Kamis. Kenapa beliau SAW senantiasa senang melakukan saum Senin Kamis? Karena amal-amal manusia pada hari itu diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah sangat-sangat senang manakala amal kebaikan, ketika amal itu diangkat oleh Allah ke langit dalam keadaan bersaum, melakukan kebaikan, melakukan ketaatan kepada Allah Jalla Jalaluh. Ma'asyiral muslimin arsalakum. Kemudian juga ada yang namanya saum sunnah ayyamul bid, yaitu 3 hari 13, 14, 15 setiap bulan Hijriah. Bulan Hijriah, bukan Masehi. 13, 14, 15 di pertengahan setiap bulan Hijriah. Kemudian yang bertepatan dengan bulan Sawal adalah saum sunnah 6 hari di bulan Sawal. Oleh karena itu jangan sia-siakan ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kita hidup di bulan Sawal, kita kerjakan saum yang hanya 6 hari yang pahalanya begitu besar, seperti orang melakukan saum setahun penuh. Pertanyaannya, siapa yang sanggup berpuasa terus-menerus selama setahun penuh? Oleh karena itu, bagi kita yang ingin mendapatkan nilai tersebut, jangan sia-siakan saum sunnah 6 hari di bulan Sawal. Lalu bagaimana mengerjakannya? Mengerjakannya adalah boleh secara berturut-turut, boleh melakukannya secara seling-seling, sehari puasa, sehari tidak. Kemudian apabila Anda mempunyai hutang puasa Ramadan, maka selesaikan terlebih dahulu hutang puasa Anda, karena itu adalah wajib. Setelah hutang puasa Ramadan telah selesai, maka kita lanjutkan dengan puasa 6 hari di bulan Sawal. Akan tetapi kalau di antara kita ada yang khawatir hari-hari di bulan Sawal telah kehabisan, maka boleh dilakukan saum sunnah 6 hari di bulan Sawal terlebih dahulu, baru hutang puasa. Akan tetapi yang lebih afdol, agar supaya kita mendapatkan nilai setahun penuh kita berpuasa, hutang puasa dulu kita lakukan, baru melakukan, melanjutkan, mengikuti saum sunnah 6 hari di bulan Sawal. Ma'asyiral muslimin arsadakumullah. Aw kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an Sauban, yang pertama dari Abu Ayyub radhiyallahu an al-Ansari, semoga Allah meridhoi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya man shoma ramadhana summa atba'ahu sittan min Sawal kana kasiyami adhar. Kata Rasulullah, barang siapa yang melakukan saum bulan Ramadan, melakukan puasa di bulan Ramadan kemudian mengikuti puasa 6 hari di bulan Syawal, maka ia seperti orang yang berpuasa setahun penuh. Kenapa? Saum Ramadan diikuti dengan puasa 6 hari bernilai berpuasa setahun penuh. Di dalam hadis yang lain dikatakan, man shoma sittata ayyamin ba'dal fitri kana tamama sanah. Man ja'a bil hasanati falahu asharu amsalih. Karena satu kebaikan itu dibalas 10 kali lipat. Oleh karena itu ketika kita berpuasa di bulan Ramadan sebanyak 30 hari, maka 30 hari dikali 10 sama dengan 300. Kemudian dilanjutkan 6 hari di bulan Syawal, 6 dikali 10 60, itu artinya 2 bulan. Kalau kita jumlah 360 sama dengan 1 tahun. Atau 1 bulan di bulan Ramadan diganjar 10 bulan. Ditambah 6 hari 2 bulan, 10 ditambah 2 sama dengan 12 bulan. Itu artinya setahun penuh kita berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sekali lagi, jangan sia-siakan saum sunnah yang hanya 6 hari ini agar kita mendapatkan nilai puasa setahun penuh. Ma'asyiral muslimin, arsalakumullah. Yang patut kita perhatikan bahwasannya pelajaran Ramadan yang tertinggi yang menjadi prioritas Allah Subhanahu wa taala mentarbiyah hamba-hambanya di bulan Ramadan adalah menjadikan seorang hamba mempunyai rasa khasyatullah, mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana maksud dan tujuan Allah mentarbiyah hamba-hambanya di bulan Ramadan, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi bertakwa. Kenapa takwa menimbulkan rasa khasyatullah? Karena makna takwa itu sendiri adalah khasyatullah, takut kepada Allah. Aw kama qala Ali radhiyallahu an, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, kata beliau, at-taqwa al-khawfu minal jalil. Takwa itu adalah takut kepada yang maha mulia, yaitu Allah Jalla Jalalu. Ketika seorang hamba takut kepada Allah, bukan berarti hamba itu malah lari dari Allah, menjauh dari Allah. Bahkan senantiasa mendekat, taqarrub ila Allah. Karena makna takwa itu sendiri sebagaimana yang dikatakan oleh Tholaq bin Habib, seorang tabi'in, kata beliau, at-taqwa antakma labi tu'atilah ala nuri minallah tardu sababallah. Takwa itu adalah engkau menjalankan ketaatan kepada Allah di atas cahaya ilmu darinya. Wa antatsruka ma'asyatallah ala nuri minallah takhafu iqaballah. Dan engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah di atas cahaya ilmu darinya karena engkau takut akan siksanya, takut akan azabnya, takut akan murkanya. Oleh karena itu, hakikat takut kepada Allah bukan seorang hamba itu malah lari dan menjauh dari Allah. Akan tetapi, hakikat takut kepada Allah adalah takut kepada azabnya, takut kepada murkanya, takut kepada siksanya, sehingga menimbulkan rasa taqarrub ila Allah, senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, arsalakum. Oleh karena itu, kalau pelajaran Ramadan kita berhasil, maka rasa takut kita kepada Allah bukan saja berada di bulan Ramadan, akan tetapi di bulan-bulan setelah Ramadan, jiwa kita senantiasa khasyatullah. Oleh karena itu, ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kalian kepada Allah di mana saja kalian berada. Jangan takutnya kalian hanya berada di bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan, melakukan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bainatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ma'asyara muslimin arsalakumullah. Salah satu ciri keberhasilan seorang hamba menjalani training, menjalankan tarbiyah di bulan Ramadan dari Allah Subhanahu wa taala, tertanamnya rasa khasyatullah kepada Allah, tertanamnya rasa takut kepada Allah yang melahirkan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan saja di bulan Ramadan, akan tetapi di bulan-bulan selain dari bulan Ramadan. Kalau setiap kita, kalau setiap orang tertanam jiwa khasyatullah, maka tidak akan lagi kita mendengar ada sendal hilang di masjid. Kalau setiap orang, setiap kita tertanam jiwa khasyatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin penjaraan sepi hadirin sekalian. Karena bagaimana kita mau melakukan kemaksiatan kepada Allah, baik pada waktu kita bersendirian, lebih-lebih pada saat banyak orang lain yang melihat kita. Karena Allah Maha melihat, karena kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin arsalakumullah. Sebagian orang ada yang merasa takut ketika berada, padahal kebanyakan orang berada di sekitar orang-orang, akan tetapi dia tidak takut ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, setiap kita mungkin pernah mengalami ketika kebanyakan orang tidak takut melakukan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah. Akan tetapi ketika kita bersendirian, baik sengaja maupun tidak sengaja, baik sadar maupun tidak sadar, ketika kita bersendirian, kemungkinan besar kita melakukan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin arsalakumullah. Yang terakhir, perhatikanlah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang hamba melakukan kemaksiatan secara sembunyi-sembunyi, maka itu mengakibatkan gugurnya amal pahalanya. Au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Sauban, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la a'lamanna aqwaman min ummati yati yaumal qiyamah, yati yaumal qiyamah bihasanatin amsaliha jibali tihama bido. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh saya telah mengetahui bahwasanya ada satu kaum dari umatku, dari umatku yang pada datang pada hari kiamat nanti dengan membawa amal kebajikan yang begitu besar, seperti gambarannya gunung Tihama yang putih. Kemudian fayaj'aluhallahu azza wajal habaan mansura, kemudian Allah menjadikannya sia-sia amal pahala itu. Qala Sauban, ya Rasulullah, sibhum lana jallihim lana. Wahai Rasulullah, sebutkan sifat-sifat mereka, jelaskan sifat-sifat mereka kepada kami agar kami tidak seperti mereka. Wa nahnu la ta'lam, karena kami tidak mengetahuinya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, qala amma innahum ikhwanukum wa min jildatikum. Mereka itu adalah saudara-saudara kalian, mereka itu dari kelompok kalian. Wa yakhuduna minal lail kama takhuduna, mereka sholat sebagaimana kalian sholat. Walakinnahum aqwamun idza khalau bimaharimillah, akan tetapi mereka adalah satu kaum yang apabila bersendirian, tidak ada orang yang melihatnya dengan apa-apa yang dilarang Allah, intahakuha, mereka terobos, mereka lakukan juga. Intinya adalah kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang ketika sembunyi-sembunyi, ketika tidak ada orang yang melihatnya, itu mengakibatkan hapusnya amal-amal ibadahnya. Oleh karena itu, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kiranya Allah tanamkan ke dalam hati-hati kita sifat khasyatullah, sehingga melahirkan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim 'ala bina innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdi al hajat. Allahumma arinal haqqo haqqo wajuna tiba'a wa arinal batila batila wajuna tinaba. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alnal muttaqina imama. Allahumma aminna fi awtanina wa asli aimatana wa wulata umurina wa ja'al wilayatana fi man khawfaka wa taqaka wa taba'a ridaka ya rabbal alamin. Ya Allah, berilah kami keamanan di negeri kami, jadikanlah pemimpin kami dan penguasa kami orang yang baik. Jadikanlah loyalitas kami untuk orang yang takut kepadamu, bertakwa kepadamu, dan mengikuti ridha-Mu. Allahumma waffiq waliya amrina lihudaka waj'al amalahu fi ridhaka warzuqhul bitonata salihatan nasiha ya rabbal alamin. Ya Allah, berikanlah taufik kepada pemimpin-pemimpin kami untuk menempuh jalan petunjuk-Mu. Jadikanlah sikap dan perbuatan mereka sesuai dengan ridha-Mu, dan berikanlah teman dekat yang baik untuk mereka ya rabbal alamin. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimish shalah.